selimutnya selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan. Bintang sedih bermuram tanpa kau sang rembulan. Bulan, di manakah ini? Jangan kau Sangre.